ku sepelekan kasih sayang yang tulus ku anggap angin lalu. Kini engkau telah pergi jauh, tak mungkin lagi untuk kembali. Hanyalah pusaramu, oh ibu. Tiada lagi tempat mengadu, tiada lagi kasih sayangmu. Aku yang berlumur dosa merindukanmu. Rasa sesal yang begitu dalam sungguh menyiksa batin ini. Bagaimanakah ku dapat menebus kesalahanku? Di pusaramu aku bersimpuh, memohon ampunan dosaku. Senyumlah ibu untukku, walau dalam mimpi. Kau telah pergi jauh, tak mungkin lagi untuk kembali. Hanyalah pusaramu, oh ibu. Tiada lagi tempat mengadu, tiada lagi kasih sayangmu. Aku yang berlumur dosa merindukanmu. Rasa sesal yang begitu dalam sungguh menyiksa batin ini. Bagaimanakah ku dapat menebus kesalahanku? Aku bersimpuh, memohon ampunan dosaku. Senyumlah ibu untukku, walau dalam mimpi. Ku dapat menebus kesalahanku. Di pusaramu aku bersimpuh, memohon ampunan Tuhan.